Nabi telah mati dalam keadaan kafir. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab Yahudi wa Nasoro, kalau mati dalam keadaan membawa agama selain agama Islam, Yahudi maupun Nasrani, maka dia kafir. Wal musyrikin, demikian pula mati dalam keadaan musyrik, orang musyrik tentu kafir. Maka fina li jahannam khalidin fiha, maka akan masuk dalam neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, lebih jelek daripada anjing, lebih jelek daripada babi. Karena anjing, barakikum babi, ya, yang itu adalah hewan biasa, itu akan dijadikan tanah. Barakikum. Ikhwani wa abadzubillah rahimani wa rahimahum jami'an. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan menyeru, menjadikan tandingan selain Allah, dia akan masuk dalam neraka, mati dalam keadaan belum bertaubat, adalah surat An-Nisa ayat ke-48. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, mati dalam keadaan bersyirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah masih bisa mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, dari dosa-dosa besar selain perkumpulan kesyirikan, membunuh, zina, riba, mencuri, mabuk, dan lain-lain, yang itu bukan masuk pada perkumpulan dan kesyirikan. Namun kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, membawa dosa perkumpulan, sudah melanggar, maka dia akan masuk dalam neraka. Kemudian kita baca syarah penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan billahu ta'ala. Qala, beliau menyatakan, yad'u, lafaz yad'u pada hadis maknanya adalah ad-du'a'u, berdoa. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa, ya, kepada tandingan-tandingan selain Allah, dan kebanyakan yang memang kesyirikan itu berhubung terjadi pada doa, berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah. Ad-du'a guna as-su'al, doa yang dimaksud di sini adalah as-su'al, permintaan. Namun berdoa itu ada dua, doa'ul masalah dan doa'ul ibadah. Telah lewat pembahasannya. Doa al-masalah, permintaan. Dengan seseorang mengangkat kedua tangannya atau berdoa ketika sujud, rukuk, barakallahu, maka itu adalah doa permintaan. Dan doa yang lain adalah doa'ul ibadah, doa berupa ibadah. Dia meminta kepada Allah permohonan dengan keselamatan berupa melakukan ibadah. Dengan dia sholat, berarti dia meminta kepada Allah supaya dihindarkan dari neraka. Dengan dia melaksanakan amalan-amalan ibadah, kewajiban-kewajiban, berarti dia dianggap berdoa. Disebut doa'ul ibadah. Barakallahu fiik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Qawaid Al-Hukmah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yuqal da'ahu idza sa'alahu aw istaghatha bihi. Yakni ada yang mengatakan yad'u di sini adalah dia berdoa kepada Allah ketika memohon atau ketika beristighosah. Apabila ada orang berdoa kepada selain Allah, maka itu dihukumi syirik. Beristighosah kepada selain Allah, maka dihukumi syirik. Barakallahu. Kalau berdoa itu sifatnya umum, kalau istighosah itu sifatnya khusus. Istighosah adalah talabul ghaus maknanya, meminta keselamatan ketika genting. Seperti ada orang diancam, dikejar oleh musuh. Ada orang sedang di tengah laut, perahunya terombang ambing oleh gelombang laut yang besar. Dan misalnya, maka dia beristighosah. Maka beristighosah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merupakan kesyirikan. Baik itu kepada nabi, malaikat, orang soleh, orang mati, maka itu merupakan kesyirikan. Kemudian dapat tidak man mata wahwa yada'u lillahi nidjan. Jawaban benar, barang siapa yang mati dalam keadaan menyeru, berdoa, beribadah dengan menjadikan selain Allah, ya, semisal atau serupa dengan Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Nid dan maknanya adalah an-niddu al-mithlu wasyabih. Al-Niddu adalah al-Niddu, semisal dan yang serupa. Apabila ada orang menyerupakan selain Allah dengan Allah, baik dalam hal kekuasaan, rububiyah, atau uluhiyah dalam hal peribadahan, maka dia telah berbuat syirik. Barakallahu. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22, ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Di sini ada perintah untuk beribadah kepada Allah tatkala disadarkan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahi ja'alakumul ardha firasha, yang Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wasama'an bina'a, dan telah menjadikan langit sebagai atapnya tanpa tiang, wa anzala minas sama'i ma'a, dan yang telah menurunkan barakallahu air dari langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah telah mengeluarkan dari bumi dengan air tersebut yang menumbuhkan dari buah-buahan, tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Ya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Maka niddun di sini maknanya umum, ya, baik itu nabi maupun selain beliau. Kemudian makna secara global pada hadis tersebut, al makna ijmalin dari hadis, yukbiru Ar-Rasul alaihi salatu wassalam anna man ja'ala lillahi shabihan wa matilan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi nabiyyan kana hadha niddu aw ghayrahu wa samara 'ala dhalika ila al-mamat ay lam yatub minhu qabla al-mamat fa inna masirahu ila an-nari annahu musyrik. Makna secara global pada hadis ini bahwasanya Rasul alaihi wasallam mengkabarkan, memberitakan bahwasanya siapa saja yang menjadikan ya tandingan ya atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah dalam perkara ibadah, yad'uhu dia berdoa kepada selain Allah tersebut, wa yas'aluhu dan dia meminta kepada selain Allah tersebut, wa yastaghitsu bihi dan dia beristighosah kepadanya, nabi yang kana hadza nid yang tandingan tersebut bisa jadi berupa nabi awairahu atau selainnya, lalu dia masih terus menerus masih dalam keadaan menjadikan selain Allah sebagai tandingan, lam yatub minhu qabla mana, lalu dia belum bertobat sebelum matinya, fa inna masirahu ila an-nar li annahu musyrik, maka tempat kembalinya adalah ke neraka karena dia dianggap musyrik. Jadi perkara tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan oleh Nabi. Bahayanya kesyirikan, kekufuran juga telah disampaikan. Oleh karena itu, ilmu yang paling penting, yang paling pokok untuk didahulukan ketika dipelajari adalah ilmu tauhid dan mengilmui tentang bahayanya kesyirikan dan kekufuran supaya tidak terjatuh kepadanya. Kalau seseorang itu ilmu tauhidnya bagus, tertanam dalam hati, akidahnya kokoh, maka kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan sebagai bentuk keislamannya, atau kalimat la ilaha illallah yang menancap dalam hatinya, itu akan membentuk, memunculkan amalan-amalan soleh. Maka tidak ada, ya, tidak ada ceritanya orang yang tauhidnya kuat, kokoh, dia berdusta, dia tidak sholat, dia mabukan, tidak ada ceritanya. Kecuali memang ada pemabuk, tapi dia masih memiliki iman, masih muslim, ada. Tapi kalau sudah kokoh, maka barakatuh yang muncul adalah amalan-amalan soleh. Maka yang paling pertama kali dan yang paling wajib untuk dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, namun masih membawa dosa besar selain kesyirikan, kekufuran, masih ada harapan masuk dalam surga. Beda dengan orang yang sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya setiap tahun dan lain-lain, tidak memperhatikan tauhid, bahkan sering terjatuh dalam kesyirikan, bahkan itu adalah dai-nya, maka tidak berwujud berupa pahala amal sholat yang dia lakukan, terlebur, terhapus. Lain asrat kalau yang batalna amaluk wala takuna minal khosirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Ketika mulai balik dia sholat, dia beramal soleh, sampai dia berbuat syirik, semuanya terhapus. Kemudian wattikhadun riddi ala naw'ain, dan menjadikan tandingan, makna maknanya adalah barang itu mencakup dua hal. Menjadikan tandingan itu mencakup dua hal. Al-awwal yang pertama, ayyaja'ala lillahi syarikan min anwa'il ibadah aw ba'daha fahadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Cakupan yang pertama adalah dia menjadikan sekutu, menjadikan sekutu untuk Allah pada segala jenis ibadah atau sebagian ibadah, maka ini merupakan syirik besar. Sahibuhu mukhalladun binnar, yang pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Ada orang berbuat syirik, pada seluruh ibadahnya dia berbuat syirik, maka dia kafir musyrik. Sholatnya bukan untuk Allah, puasanya bukan untuk Allah, zakatnya seluruhnya, maka barakatuhum dia musyrik. Walaupun itu riya. Ketika sholat ya di masjid, tapi didasari dari riya. Ketika puasa demikian, sum'ah, haji, zakat, seluruh amalan ibadah, maka dia syirik kecil yang dia lakukan menjadi syirik besar kalau syirik kecil tersebut sudah menjadi dasar niatannya. Berbeda dengan orang awalnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian muncul riaknya. Ya, muncul riak, lalu tidak dia hilangkan, maka itu masih syirik kecil. Tapi kalau dari awal dia ibadah, pada semua ibadah barakatuhum dia niatkan untuk selain Allah, untuk pujian dari selain Allah, dari manusia, maka berarti niatnya sudah beda. Maka dia terjatuh dalam syirik besar. Atau dia memberikan sebagian ibadah untuk selain Allah, maka ini juga syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, tapi kalau sholat, zakat, haji, puasa untuk Allah, atau yang lain-lainnya berhubung, maka barang siapa yang memberikan sedikit saja ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah musyrik yang pelakunya akan kekal ke dalam neraka. Beda halnya dengan pelaku dosa besar yang mati dalam pada tidak berbuat syirik dan perkufuran, masih tahtal nasihah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cakupan yang kedua yang dimaksud dengan menjadikan tandingan selain Allah, cakupan yang kedua adalah atani maka lamina syirkil asghar, adalah cakupan yang masih masuk dalam syirik kecil. Kaqaulir rajul, seperti ucapan seseorang, masya Allah wa syikta. Ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kami. Menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah. Terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kami. Maka seperti ini syirik kecil. Atau ucapan seorang, walau Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, maka ini merupakan syirik kecil. Atau ucapan seorang, kalau bukan karena pak polisi, maka rumah saya akan kemalingan. Kalau karena bukan anjing yang menjaga rumah saya, angsa yang menjaga rumah saya, maka maling akan masuk, harta saya akan hilang. Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkan saya, maka saya tadi juga ditabrak mobil. Maka seperti itu merupakan syirik kecil. Ucapan seperti ini lebih besar dosanya daripada membunuh. Memang dia tidak mendapatkan hukuman had karena ucapan ini. Kalau membunuh kan mendapatkan hukuman had, kisos. Kisos apabila seluruh wali dari orang yang dibunuh tidak memaafkan satupun, maka di kisos. Tapi kalau ucapan semacam ini memang tidak ada hukuman hadnya, akan tetapi merupakan syirik kecil yang dosanya lebih besar daripada berzina, riba, membunuh, mabuk, dan lain-lain. Oleh karena itu penting untuk belajar tauhid. Ya. Dan penting untuk membaca pelajaran-pelajaran tauhid dari kitab-kitabnya para ulama. Jangan kemudian berpedoman orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti mukmin, muslim, tidak akan murtad. Murtad itu kalau kamu sholat kepada berhala. Tapi kalau menjadikan yang ada dalam kuburan, ya, sunat ini, sunat itu tidak apa-apa. Itu kan perantara. Padahal itu merupakan kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang namanya kesyirikan itu luas. Banyak macamnya dan beragam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga imam-imam yang lain menyebutkan ahkamul murtad atau ahkamul riddah, hukum-hukum murtad apa saja sebutkan. Orang yang sudah muslim bisa kafir, bisa musyrik, dan bahkan terkadang dia melakukan kesyirikan tanpa sadar berhukum dan dia membawa dosa-dosa. Wa nahwa dzalik, dan semisal dengan itu. Mimma fihi al-athfu bil wawi ala lafzil jalalah, karena adanya huruf wawu yang diathafkan, yang disambungkan, ya, pada lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kayasir riya, dan seperti riya merupakan ciri kecil. Maka kalau ada orang beramal kemudian ada riaknya, ya, muncul, ya, pujian dari orang lain yang seharusnya ikhlas lillahi ta'ala dia palingkan untuk mendapatkan pujian dengan dia memperbagus amalan tersebut yang ini merupakan riya, maka disebut juga dia telah menjadikan tandingan untuk selain Allah. Wahada, namun untuk riya ini la yujabu at-taqlida atau la yujibu at-taqlida binar wa inda qolana. Orang yang masih dalam keadaan membawa dosa riya tidak mengharuskan kekal di neraka walaupun dia masuk ke dalam neraka. Dan ini pendapat yang rajih. Walaupun di sana ada ulama yang lain yang berpendapat karena riya itu merupakan syirik. Sementara dalam surat An-Nisa ayat 48 itu umum. Barang siapa yang sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, umum. Di situ tidak sebutkan syirik besar, syirik kecil, umum. Syirik kecil juga syirik, maka tidak diampuni. Bagian para ulama berpendapat dia juga kekal di neraka. Namun yang rajih, yang paling benar, warahmatullahi wabarakatuh, adalah la yujibu taqlid binar, tidak mengharuskan kekal di neraka wa in dakhalaha, walaupun akhirnya masuk ke dalam neraka kalau dia tidak bertaubat. Oleh karena itu kita harus sering-sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ketika ingat, ketika mau tidur, bangun tidur, ya. Ya, setelah baca doa seharian. Kalau dia ingat ketika sedang bekerja, dalam sholat, atau di antara dua anak, banyak berdoa seperti itu. Karena kata para ulama, riya itu banyak terjadi pada orang-orang soleh yang sangat rawan berdoa. Kemudian kesesuaian hadis ini dengan ba, munasabatul hadis lil ba, annafihi at-takwifa minasyirki bibayani akibatil musyrik wa makhirihi. Pada hadis ini kesesuaiannya dengan bab ini, padanya terdapat at-tahwir minah syirki. Ya, hendaknya takut terhadap kesyirikan. Karena orang yang masih dalam keadaan belum bertaubat, dia membawa dosa syirik, jauhkanlah maaf, dia masuk dalam neraka, dan itu pasti. Tidak ada ampunan, tidak ada rahmat Allah ketika itu bagi orang tersebut. Dan pada hadis ini ada penjelasan hukuman yang akan didapat bagi orang musyrik adalah neraka, masuk ke dalam neraka kalau dia belum bertaubat. Wa masirihi, dan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi jangan kemudian tertipu dengan kosakata muslim. Saya juga sholat, biasa sholat, biasa zakat, biasa haji. Saya juga kumpul dengan orang-orang muslim. Lalu dia merasa aman dari kesyirikan. Jangan. Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, beliau selalu berdoa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35, wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku beserta anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Beribadah kepada selain Allah. Kemudian mari tafadhu min al-hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-awwal yang pertama, at-tahwiru minasyirki, hendaknya takut terhadap kesyirikan. Wal-hattu ala taubah minhu qabla al-maut, dan anjuran untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum mati. Orang kalau berbuat kesyirikan, kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya, selama taubatnya adalah taubat yang benar, jujur. Oleh karena itu para sahabat, sebelum mereka masuk Islam, sebelum Nabi kita alaihi salatu wasalam Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, banyak di kalangan para sahabat yang melakukan kesyirikan. Bahkan ada yang sebelumnya beragama Nasrani, ya seperti Salman Al-Farisi, Abi bin Hatim, dan lain-lain berpikir. Dan ada juga yang menjadi ulama Saudi, ulama Yahudi, seperti Abdullah bin Salam, dan lain-lain. Bertaubat masuk ke dalam Islam, dan yang melakukan syirikan juga bertaubat dan masuk ke dalam Islam, maka akan diterima taubatnya. Oleh karena itu orang yang berbuat syirikan hendaknya bertaubat. Kalau sudah bertaubat, maka Allah ampuni, maka Allah tidak menganggap apa yang telah lalu. Masih dalam keadaan muslim, mukmin, tidak berbuat syirikan lagi, maka dia dijamin masuk surga apabila meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik dan kekufuran. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku, ya, untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina asrafu, yang telah melakukan israf, melampaui batas, berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan dan kekufuran, zalim terhadap diri sendiri, berbuat kemaksiatan, dan zalim kepada orang lain terkait harta, terkait jiwanya, darahnya, atau kehormatannya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Baik itu dosa kesyirikan, dosa kekufuran akan diampuni. Oleh karena itu tidak ada ceritanya kemudian saya ingin kotor. Kalau saya berdoa kepada Allah, langsung minta maaf kepada Allah, minta ampun, tidak akan diterima. Maka saya mendatangi kuburan si A, kuburan si B untuk menyampaikan, memberikan syafaat besok pada hari kiamat untukku. Akhirnya dia tidak mau bertobat. Maka justru seperti itu adalah kesyirikan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan ikhwan wa qadillah wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Tidak peduli itu dosa kesyirikan, kekufuran, dosa besar, dosa kecil. Baik dosa terkait antara dia dengan Allah atau dengan makhluknya, akan Allah ampuni. Namun kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat, dan dosanya ini adalah dosa kesyirikan dan kekufuran, maka tidak berlaku innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu Maha Penyayang, ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak berlaku untuknya besok pada hari kiamat kala dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik atau kekufuran. Dan pintu taubat itu akan ditutup pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan secara umum, yakni apabila matahari sudah mulai terbit dari barat. Umum, walaupun dia belum meninggal, belum sekarat, nyawa belum dikerongkongan, apabila matahari sudah terbit dari barat, maka tidak diterima. Baik itu dari dosa kecil, dosa besar, dosa syirik dan kekufuran. Yang kedua adalah apabila nyawa sudah dikerongkongan, dia baru sadar melakukan syirikan ini, syirikan itu, maka tidak diterima. Dan ini individu-individu. Berapa? Faedah yang kedua, anna kullaman da'a ma'allahi nabiyyan awwaliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala Allahu atau faqad ja'ala niddan lillahi. Bahwasanya setiap orang yang berdoa kepada Allah bersama Allah, namun dia tujukan kepada nabi, kepada wali, baik nabi atau wali tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Ada tidak nabi yang masih hidup? Ada tidak nabi yang masih hidup? Siapa? Isa. Nah, ada nabi Isa. Ada orang berdoa, wahai nabi Isa, sampaikan kepada Allah, kau kan dekat, ada di langit. Maka seperti ini, dia telah berbuat niddun, tandingan untuk selain Allah, berbuat kesyirikan. Aumayyitan, atau dia telah mati. Kalau Nabi Khidir, yang meninggal atau belum. Bukan Pak Khidir, karena Nabi pernah menyatakan ketika itu masih hidup, Nabi menyatakan tidaklah seorang ya pada penghujung 100 tahun dari sejak sekarang ini, ya, 100 tahun belakang, melainkan semuanya sudah meninggal. Berarti termasuk Nabi Khidir meninggal, kecuali Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala roh dan jasadnya, ya, diangkat di langit kedua, roh dan jasadnya. Aw hajaron, atau dia berdoa kepada batu, aw sajaron, atau kepada pohon, maka dia telah menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Maka ini berarti merupakan kesyirikan. Faedah yang ketiga, anna syirka la yukfaru illa bistaubah, bahwasannya kesyirikan tidak akan diampuni melainkan harus dengan bertaubat sebelum meninggal. Kalau dosa selain disyirikan kekufuran dibawa oleh orang yang sudah mati, masih bisa Allah ampuni. Insya'a azabahu wa insya'a wafarolahu. Kalau Allah berkehendak, akan diazab dulu, masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, baru dimasukkan ke surga. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Karena dia mukmin, muslim, namun masih membawa dosa besar, masih ada keimanan pada dirinya walaupun sekecil debu, sebutir debu, maka akan tetap juga dimasukkan ke dalam surga walaupun dia tidak bertaubat dari dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau dia berkumpul membawa amal soleh, namun membawa dosa kesyirikan atau kekufuran, dan dia belum bertobat padanya, maka tidak diampuni. Maka syarat supaya dia itu diampuni, dia sudah bersih dari kesyirikan dan kekufuran sebelum matinya dengan bertaubat. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughfiru an yushraka bihi wa yughfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, namun Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan dan kekufuran bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita teliti, ya, dosa kesyirikan kekufuran, perkara ini merupakan perkara yang amat penting untuk kita waspadai. Lebih sangat penting daripada kefakiran, ya. Dalam Al-Quran, syaitan itu datang menakut-nakuti kefakiran, ya, pada seseorang begitu. Namun syaitan datang supaya orang tersebut melakukan kesyirikan dibalik. Orang kalau miskin, namun dia beriman, tidak ditanya, kenapa kamu miskin? Maka surgamu itu ya sesuai dengan kekayaanmu dulu di dunia, tidak ditanya seperti itu. Bahkan orang-orang miskin itu yang terlebih dahulu masuk dalam surga kalau dia mukmin, daripada orang-orang mukmin yang kaya-kaya. Kloter pertama adalah orang-orang fuqara wal masakin minal mu'minin wal mu'minat, dari kalangan orang iman dan mu'minah. Orang-orang kayanya nunggu dulu, dicek dulu hartanya dapat dari mana. Syirikan kekufuran merupakan perkara yang paling Nabi takutkan. Kenapa demikian? Karena Nabi sudah jelas memahami, dan juga para sahabat juga sudah mengerti sebagaimana penjelasan para ulama, bahwasanya yang namanya rezeki itu akan mengejar seorang hamba sebagaimana kematian akan mengejar seorang hamba di mana pun dia berada. Dan ini titik sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan kekufuran merupakan perkara yang paling kita takutkan daripada yang lain. Oleh karena itu hendaknya kita memperdalam tauhid, memperdalam akidah, pelajari apa itu juga syirik dan kekufuran supaya kita tidak terjatuh dan melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'akhiru da'wana anil hamdulillah.